إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali berkumpul bermajlis membaca kitab Al-Mudirul Manthur terakhir sampai pada nomor keberapa. Ada yang mencatat? Kalau tidak ada, kita masuk pada bab yang ke-23, ittiba'u athari salafi wa adamul ibtida'. Bab tentang ittiba', mengikuti jejak salaf dan tidak diperbolehkannya mengada-ada sesuatu yang bid'ah. Bab ini berbicara tentang kewajiban mengikuti salaf dan dilarangnya kita mengada-ada bid'ah, sesuatu yang tidak ada. Apa itu bid'ah? At-tariqatul mukhtara'atu fid-din tudahi syariah yuksadu biha taqarruba ila Allah jalla wa ala wa laysa alayhi dalilun sahihun aslan aw wasfan. Bid'ah itu adalah sebuah cara atau jalan yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya dalam urusan agama, yang pelakunya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa alaihi dalilun, dan tidak dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan padanya aslan awasfan. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan padanya, pada aslinya atau pada sifatnya. Ini definisi pengertian dari bid'ah. Ya. Dan hukumnya diharamkan. Namanya kesesatan itu haram. Dan bid'ah itu diharamkan dalam agama kita. Alasannya mengapa bid'ah itu haram? Dikarenakan itu bukan ajarannya Allah. Allah tidak menurunkan padanya wahyu, tidak ada perintah, juga tidak atau bukan termasuk dari ajarannya Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga itu adalah kesesatan. Nah, sesuatu yang menyesatkan itu dalam agama kita hukumnya diharamkan, tidak boleh kita melakukannya. Qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin in ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rashidin. Ar-rashidin, orang-orang yang terbimbing. Al-mahdiyin, orang-orang yang telah dijamin mendapatkan hidayah, min ba'di setelahku. Hadis ini, pada kalimat ini menunjukkan perintah untuk kita mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Pemimpin para sahabat. Sehingga hadis ini diwajibkan kita untuk mengikuti para sahabat yang dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidin. Sesuai dengan judul bab, ittiba'u atharis salaf, mengikuti jejak langkahnya para salaf. Wa adam al-ibtida', dan tidak boleh kita melakukan hal-hal bid'ah. Pada kalimat yang setelahnya beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari ajaran-ajaran baru. Baru karena memang tidak terdapat dalam sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Maka apapun itu ajaran dan keyakinan, amalan dan ibadah yang tidak terdapat padanya sunnah Rasul dan para khulafa rasyidin, maka itulah yang namanya bid'ah. Itu namanya muhdatsat, hal baru yang tidak terdapat dalam ajaran Nabi dan para sahabatnya. Alasan mengapa tidak boleh kita mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan Nabi yang menyebutkan wa kullu muhdatsat bid'atun, semua yang baru dalam urusan agama disebut dengan istilah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah itu sesat. Karena itu diharamkan kita untuk mengikutinya. Bisa dipahami? Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum ashab ar-ra'i fa innahum a'da'us sunan a'yadumul ahadith yahfadhuha faqalu bir-ra'i fadhallu wa adhallu. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum, beliau mengatakan iyyakum, hati-hatilah kalian dari ashabur ra'i, orang-orang yang beragama dengan dasar ra'yu, dengan dasar akal, pijakannya akal, ra'yu, tidak mau beragama dengan dasar wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah diingatkan oleh Umar sebelum muncul Mu'tazilah, sebelum muncul kaum Mu'tazilah. Sudah diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an akan bahayanya mereka. Sampai hari ini masih banyak orang-orang yang beragama tanpa menggunakan dasar dalil, tetapi menggunakan dasarnya akal. Maka Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari zaman dulu lo ulama, di zaman sahabat lo khalifah yang kedua yang wajib bagi kita mengikutinya sesuai dengan sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyin. Beliau termasuk dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hati-hati kamu dari para pengikut akal, orang yang beragama dengan dasar akal. Kenapa alasannya? Alasannya ada dua. Yang pertama yang beliau sebutkan, innahum a'da'us sunan, karena sesungguhnya mereka adalah musuhnya sunan. Sunan adalah jalan. Sunanu jamak dari sunnatun, artinya at-tariqatu, jalannya Nabi. Jangan ikuti mereka, Alasan pertama karena mereka musuh-musuh ajarannya Nabi. Itu terjemahnya ke bahasa kita. Jangan ikuti mereka, alasannya kenapa? Karena mereka musuh. Ya namanya musuh jelek Pak, gak akan mungkin membela, namanya saja musuh. Musuhnya sunnah, musuhnya al-haq. Ya mana kalau kita mengikuti mereka, otomatis kita menentang sunnah. Kita akan dijadikan oleh mereka sebagai penentang sunnah, melawan kebenaran. Kalau kita mengikuti mereka-mereka ini, ashabur ra'i, orang-orang yang beragama dengan apa? Dalil akal. A'yaduhumul ahadithu ayyahfadha. Mengapa mereka menjadi musuh? Karena belum melanjutkan jawabannya. Hadith-hadith Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi, ayat dan hadith Nabi berat bagi mereka untuk mereka menghafalkannya. Ayat itu namanya memberatkan bagi mereka, hadis-hadith Nabi untuk mereka menghafalkannya. Akhirnya otak mereka kosong dari ilmunya Nabi. Otak mereka kosong, tidak terisi dengan sunnah. Maka yang mereka ucapkan adalah kesesatan, penyimpangan, bahkan kebencian terhadap sunnah. Merasa tidak mampu dia menghafal hadis, tidak mampu dia untuk mengerti tentang sunnah, akhirnya dia musuhi dengan akal-akalnya. Sebab yang kedua, beliau sebutkan akibat itu semuanya, maka beliau mengatakan faqalu birra'yi. Akibat mereka tidak mau belajar sunnah, akibat mereka tidak mau menghafalkan sunnah, maka mereka berbicara dengan akal-akal mereka. Fadallu wadallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Sehingga mereka menjadi musuh bagi kita dengan dua sebab. Yang pertama, mereka musuhnya sunnah, kita ahlu sunnah, maka mereka musuh kita. Dan yang kedua, mereka sesat dan menyesatkan. Di sini diambil sebuah pelajaran. Bila mana kita tidak mau belajar tentang sunnah Nabi, tidak mau belajar tentang bimbingan Nabi, tidak mau tahu tentang ajaran-ajaran Nabi, maka berakibat berbicara Islam dengan akal yang kosong dari ilmu sunnah. Fadhallu, maka sesatlah kita. Fadhallu, dan kita menyesatkan orang lain. Dari sini diambil pelajaran pentingnya belajar tentang sunnah Nabi. Pentingnya kita membekali diri kita masing-masing dengan ilmu sunnah. Karena ancamannya bila mana kita tidak membekali diri dengan ilmu sunnah, maka akibatnya kosong diri kita, akal kita, hati kita kosong. Pengertian tentang sunnah kosong. Akibat kosong, ia berbicara tanpa ilmu. Akibat kosong dari ilmu, berbicara dengan akal. Fadallu wadallu, maka sesatlah kita dan kita menyesatkan orang lain. Alangkah bahayanya akal-akal yang kosong dari sunnah. Sering kita dapat di sekitaran kita, saudara kita, tetangga kita, ketika kita ngobrol urusan agama, mereka ikut berbicara tanpa ilmu, tanpa hafalan hadis, tanpa mengerti ayat, kosong di otak mereka dari hafalan. Akibatnya omongannya ngawur, lantur, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang bid'ah dianggap baik, yang sunnah malah dianggap aliran keras. Kenapa? Karena mereka kosong dari sunnah, tetapi mereka senang berbicara tentang agama. Pada ujungnya ketika kita bantah, sedikit saja kita bantah dengan ayat yang kita hafal, sedikit saja kita sampaikan hadis Nabi, malu dia. Tetapi dia tetap mengatakan, nak aku ya ngaji mengerti baiklah orang kursi jidok kabeh-kabeh wong islamiki ulama, karena sudah tidak bisa lagi berbicara. Kita sebutkan ayat dan hadis dan dia tidak punya hafalan, akibatnya dia berbicara dengan ro'yu kabeh-kabeh penerikih, kabeh-kabeh jurusannya surga dan yang lainnya. Kalau sudah begitu, bagaimana kita dalam menerangkannya? Lebih susah lagi. Ya, tinggalkan saja daripada debat kusir, karena dia tidak lagi mengikuti ilmu, yang diikuti adalah al-hawa. Terlanjur malu berbicara tanpa ilmu. Kita hanya bicara sedikit, tetapi hadis kita bawakan, sabda Nabi yang kita ucapkan. Yang berikutnya, qala bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna naqtadi wala nabtadi, sesungguhnya kami adalah mencontoh, wala nabtadi, dan kami tidak pernah mengawali. Yang mengawali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya mencontoh saja. Wa nattabi' wa la nabtadi'. Kita ini hanya mengikut saja. Atau kami, kata beliau, hanya mengikut saja. Dan kami tidak pernah membuat bid'ah, ajaran baru dalam Islam. Begitulah para sahabat dalam bermanhaj, metode dalam beragama. Begitulah para sahabat terdidik oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Hasil didikan Nabi melahirkan dua kalimat yang pendek ini. Kami para sahabat, beliau menamakan bukan pribadi di beliau Ibn Mas'ud, tetapi beliau mengatasnamakan sahabat dengan mengatakan inna, sesungguhnya kami naqtadi. Apa itu naqtadi? Mencontoh. Wala nabtadi, dan kami tidak pernah mengawali. Yang mengawali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi dalam mendidik mereka, terus mengikuti, mencontoh. Tidak diajarkan kepada para sahabat membikin-bikin sebuah amalan. Tidak ada. Sehingga mereka menjadi orang terbaik karena saking sesuainya dengan Nabi. Tidak ada penyelisihan dari mereka terhadap Nabi, karena mereka prinsipnya seperti ini. Maka kita, wahai kaum muslimin, mari kita mencontoh manhaj mereka. Tinggal kita mencontoh. Tidak usah kita mengawali dalam melakukan sebuah perbuatan, mungkin meracik, menggodok, menyusun, mau ini dan itu. Kemudian kita yang pertama kali membuat, jangan. Agama ini sudah selesai. Ada yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Manhaj kita, metode kita dalam berislam, naqtadi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj kita dalam berislam, Nabi mengikuti, bukan nabtadi, bukan kita membuat bid'ah. Hadirin yang melakukan, dari sini sesuai dengan judul bab, kewajiban mengikuti jejaknya salaf dan dilarangnya kita membuat bid'ah. Atas perintah Allah dan Rasulnya kita mengikuti salaf, dan atas perintah Allah dan Rasulnya kita dilarang melakukan yang bid'ah. Yang berikutnya, qala wala nadil, ada terusannya, wala nadil ma tamassakna bil athari, dan kita tidak akan sesat untuk selamanya selama kita berpegang teguh dengan al-athar. Al-athar itu sudah diucapkan oleh para sahabat. Kalimat salaf diucapkan oleh Rasul, kalimat ahli sunnah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat, para ulama dahulu, salaf. Demikian pula kalimat athar ini juga sudah diucapkan oleh para sahabat. Kita tidak akan sesat selama kita mengikuti al-athar. Apa itu athar? Athar adalah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, itu pengertian al-athar. Selama kita mengikutinya, tidak menyelisihinya, maka kita akan benar dan tidak akan sesat. Tapi begitu kita menyelisihinya, meninggalkannya, maka kita pasti akan jatuh pada kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi yang sering kami sampaikan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taraktukum ala millatil bayda leluha kanahariha la yazihwanna illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jernih, sangat terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Nabi kemudian memastikan, la yazihu anha, tidaklah seorang menyelisihinya, illa halik, kecuali dia pasti binasa. Tidaklah seorang menyelisihinya, illa halik, kecuali dia pasti binasa. Jangan coba-coba, ah saya tak menyimpang, satu poin saja, yang lainnya enggak. Jangan coba-coba. Hati kita itu Allah yang membolak-balikkan. Qulubu bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati-hati manusia ada di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Kapan orang itu sesat? Pertanyaannya. Kapan seorang itu sesat? Apakah nunggu penyimpangan yang banyak baru kemudian akan sesat? Tidak, wahai kaum muslimin. Allah memberitahukan dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu," tatkala mereka menyimpang, satu saja. Sudah menyimpang dalam satu bab, satu saja. Azaghallahu qulubahum, maka Allah akan sesatkan hati-hati mereka. akibat dari perbuatan kita menentang Allah, menyimpang dari ajarannya, Allah jadikan hati orang tersebut menyimpang dari ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermudah-mudahan dalam penyimpangan, hati-hati. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hidayah bisa berganti dengan dolalah. Jangan kita sepelekan tersesat, jangan sepelekan. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling sering berdoa dengan satu doa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi. Aisyah mengatakan, innaka tukthir bihada du'a wa qad ughfir laka ma taqaddam min dhamik wa ma ta'akhir. Wahai Rasul, sungguh engkau telah sering dan telah banyak berdoa dengan doa ini, padahal engkau adalah seorang yang dijamin diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi mengapa engkau berdoa sering sekali dengan doa ini? Doa apakah itu? Doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Rasul memberitahukan kepada Aisyah hadis yang tadi kami sampaikan. Wahai Aisyah, hati-hati manusia itu ada pada dua jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak. Karena itu, agar kita terselamatkan dari kesesatan, kita pun berdoa kepada Allah yang menentukan arah hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sebutkan dalam riwayat Muslim, wa ya musarrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang mengatur hati, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Dan ini doa yang sering menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin bisa terjadi pada diri seorang. Taghayyuru, perubahan dari iman menjadi kafir mungkin, perubahan dari ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah mungkin, dan sudah banyak terjadi. Mungkin tadinya saleh, taat beribadah, menjadi orang yang ahlul maksiat dan pendosa mungkin. Siapa yang menjamin? Sudah kita lewati dalam dakwah ini orang-orang yang masya Allah ternyata di akhir hayatnya mengalami perubahan, goncang manhajnya, menyimpang. Sebabnya adalah satu penyimpangan diawali dengan satu, kemudian dua, tiga, dan seterusnya. Hati-hati. Syekh Abi bin Hadi al-Madkhali dalam kitab beliau Kasyif Sitar ditanya tentang berapakah kesalahan yang dilakukan seorang manusia, harus berapakah sehingga dia dikatakan sesat. Ini sang penanya memberikan sebuah pertanyaan seakan-akan orang itu dikatakan sesat manakala penyimpangan yang timbul darinya sekian banyak. Syekh Rabi mengatakan, la, tidak, hatta walaupun wahidah, sampai pun walaupun itu hanya satu. Lalu kemudian contohkan kaum Khawarij yang ada di zaman sahabat itu kesannya cuma satu, kata beliau. Bab lain benar, kesalahannya cuma satu, memberontak kepada pemerintah yang sah. Dengan ini hanya satu, walaupun hanya satu kesalahan Khawarij yang ada di zaman itu, Nabi sudah mengatakan dia murukuna minad-din, mereka melesat dari agama, muruqasyah minar-ramiyah, seperti melesatnya anak panah dari buruannya. Dilepas tujuannya mengenai sasaran, gara-gara penyimpangan su ini mereka menjauh, melesat jauh dari al-haq, walaupun cuma satu, kata Syekh. Adapun khawarij di zaman kita sekarang ini, kesalahannya banyak sekali, bukan hanya bab memberontak kepada penguasa yang sah, bahkan perkara akidah. Wal'iyadu billah. Ya, sehingga mari kita berhati-hati dari yang namanya penyimpangan. Jangan gegabah. Banyak orang-orang yang lebih dari kita secara ilmu, lebih dari kita secara hafalan, lebih dari kita, bahkan ulama dikatakan sesat. Muhammad bin Hadi, kayak apa orang ini? Hafalannya, kepandaiannya, ulama, muridnya banyak. Dulu kita mengambil ilmu darinya, rekomendasi dari para ulama sebelumnya. Muhammad Al-Ma'bari, Muhammad Imam Al-Ma'bari, dikatakan imam. Kenapa imamnya di belakang? Muhammad Imam Al-Ma'bari, bukan Al-Imam Muhammad Al-Ma'bari, bukan. Beda ya. Kalau Al-Imam ini berarti imam, pemimpin, patut sebagai pemimpin dalam dakwah. Kali ini Muhammad Imam, Muhammad seorang imam, dulu pernah mengimami di Damaj, di pondoknya Syekh Mukbil, terkenal, sehingga dikenal Muhammad siapa? Muhammad Al-Imam, yani Muhammad Imam gitu. Tapi sesat dan menyesatkan. Di antaranya adalah ketika orang ini membuat persaudaraan, perjanjian persatuan ukhuwah dengan Syiah Houthi yang mereka adalah Rafidah. Maka para ulama menasihati, tapi dia tetap berjalan di atas kesesatannya. Maka para ulama mentahdirnya, karena tidak mungkin seorang Salafi berukhuwah dengan Syiah. Tidak ada dari zaman salaf sampai hari ini ukhuwah persatuan dan mengakui mereka dalam mukminin dengan mencatut ayat Allah Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dicatut ayat ini di perjanjian tersebut antara dia dengan Syiah. Para ulama mentahdirnya dengan sebab kesalahan-kesalahan itu. Maka marilah kita kaum muslimin jangan menganggap sepele penyimpangan. Qala al-Auza'i rahimahullahu taala, alayka bi athari man salaf wa iyyaka wa ara'ar rijal, wajib bagimu untuk mengikuti, wajib bagimu untuk mengikuti jejak langkahnya para salaf, jejak langkahnya para salaf. Disebutkan dalam redaksi lain, riwayat lain, wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolakmu, tetap wajib bagimu mengikuti salaf, jejaknya para salaf, walaupun manusia tidak setuju, walaupun manusia mengingkarimu dan menolakmu, tetap wajib bagi mengikuti athar man salaf, jejaknya para salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, kalimat yang berikutnya, dan berhati-hatilah engkau, berhati-hati dari pendapat-pendapat manusia. Hati-hati dari pendapat-pendapat manusia, akal-akal manusia, hati-hati. Wa in zarafuhu atau zakhrufuha bil qaul, walaupun mereka menghiasi dengan ungkapan-ungkapan yang indah, walaupun mereka menghiasi dengan ucapan-ucapan yang indah, misalnya dalam hal menentukan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, secara sunnah adalah dengan metode melihat hilal. Secara ro'yu, pendapat, akal manusia muncul di era kita itu pendapat ini dengan menggunakan hisab, disebutkan oleh Syekh Utsman Taimiyah, munculnya pendapat dengan menggunakan hisab itu pada era setelah 300 Hijriah, setelah abad yang ketiga. Setelah apa? Abad yang ketiga. Abad pertama, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, baru masuk pada 100 tahun yang keempat, muncul pendapat-pendapat yang melahirkan hisab, kemudian hilang di negeri kita, jauh di negeri kita hilang, tidak pernah terdengar itu, tidak pernah dengar itu. Kita dulu waktu kecil tidak pernah mendapati itu, sampai kita dewasa, sampai kita sudah mulai berdakwah, belum, kita belum mendapati itu. Bahkan dulu ketika kita belum banyak ilmunya, kita sempat mengikuti Idul Fitri dengan negara Saudi dengan kaidah Sabtu Matlaq. Tetapi kemudian kita belajar, disampaikan oleh para ulama kita, hendaknya mengikuti pemerintah dengan adillah yang kuat, maka kita mengikuti pemerintah. Tiba-tiba mereka yang dulu mencibir kita tidak mengikuti pemerintah, mengikuti Saudi, sekarang mereka malah justru menyelisih pemerintah dengan hisabnya mereka. Dan itu baru setelah mengalami perubahan kepemimpinan. Di era dulu, orang tua-tua kita gak pernah melakukan itu. Setelah mengalami perubahan kepemimpinan, maka berubahlah metode mereka, tidak mengikuti rukyat hilal, tidak mengikuti pemerintah, bahkan bangganya mereka mengikuti hisab. Maka kita katakan sebagaimana ucapan Imam Az-Zahabi, hati-hati kalian dari pendapat-pendapat manusia, walaupun dihiasi dengan kata-kata, dihiasi dengan ilmiah, dihiasi dengan metode hisab, perhitungan langit, bulan, bintang, matahari dan yang lainnya. Walaupun dihiasi dengan teknologi canggih kayak apapun, itu batil, itu ra'yu. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan perintah untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau Syawal dengan metode hisab. Kemudian Syekh Utsman Taimiyah membantah dengan mengatakan mustahil bisa dipakai metode hisab. Jawabannya karena Allah lebih tahu. Ini dia, Allah lebih tahu. Kalau seandainya dengan hisab bisa, maka syariat ini akan mengajarkannya untuk menggunakan hisab. Allah lebih tahu. Dan tidak mungkin maka hisab. Hadirin kan, ini contoh sebuah pendapat, pemikiran lahir dari akal, walaupun dihiasi dengan hiasan-hiasan argumentasi-argumentasi akal-akalan, bahkan kata mereka ilmiah, dengan metode alat canggih yang mereka miliki, tetap saja hati-hati, itu adalah kesesatan. Fal amru yanjali, maka sesungguhnya kebenaran akan terang benderang. Hina yanjali, ketika terang benderang kebenaran itu. Maknanya apa? Kebenaran itu sudah jelas dari zaman Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan malamnya seperti siangnya. Tetapi bagi kita, karena ketidaktahuan, kita kan tidak tahu sampai kita belajar. Aslinya kita tidak tahu sampai kita mau belajar. Nah, tapi kita belajar ya tidak akan mungkin bisa. Aslinya kita tidak tahu, sehingga bingung, ini yang benar mana? Apakah metode dengan menggunakan ru'yatul hilal yang benar, ataukah dengan metode hisab yang benar? Bingung, karena kita bodoh, aslinya kita bodoh pak, tidak tahu apa-apa. Maka kata beliau, nanti akan nampak kebenaran. Sekarang kamu bingung, mana yang hak, mana yang benar. Tetap kami ikuti salaf, walaupun kamu ditolak. Dan hati-hati dari pendapat manusia yang lahir dari akal, walaupun dihiasi dengan argumentasi. Nanti akan nampak, kata beliau, yang benar akan nampak sebagai kebenaran, yang batil akan nampak sebagai kebatilan. Ketika engkau mengikuti salaf, kata beliau, wa anta minhu ala tariqi mustaqim, engkau berada di atas jalannya salaf, maka menunjukkan engkau berada di atas jalan yang lurus. Kalau ra'yu, akal manusia berbeda-beda, zaman demi zaman berbeda-beda, sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Dulu dikatakan oleh para ulama kita, likulli ra'yin dhi ra'sin. Saya ulangi, likulli ra'sin dhi ra'yin. Likulli ra'sin dhi ra'yin. Setiap kepala itu punya pendapat. Setiap kepala punya pendapat. Kalau kita beragama dengan akal kita masing-masing, pasti yang ada berbeda dan berpecah. Karena akal kita masing-masing berbeda. Perbedaan itu yang mendasari apa? Yang mendasari adalah ilmu pengetahuan kita masing-masing, latar belakang kita masing-masing, SDM kita masing-masing, terlumuri dengan kultur budaya, adat istiadat. Setiap orang akan berbicara dengan apa yang dia miliki dari pengetahuan, yakni sesuai dengan apa yang dia tahu. Kalau dia taunya sufi, ya bicara tentang sufi. Kalau dia taunya khawarij, ya bicara dengan pikiran khawarij. Kalau dia mu'tazila, ya akan berbicara dengan mu'tazila, karena sesuai dengan apa yang ada di otaknya. Maka itu haram hukumnya. Islam itu datang bukan dari akal, Islam itu datang dari wahyu. Wahyu itu dari Allah Azza wa Jal, silsilahnya kemudian Nabi, kemudian para salaf. Karena itu wajib bagi kita mengikuti jalannya para salaf. Ala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama ad-dinu bil athar, sesungguhnya tak lain agama Islam ini adalah dengan menggunakan athar. Athar adalah Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Agama itu bukan lahir dari budaya. Coba kita lihat agama yang lahir dari budaya akan mengalami perubahan tidak? Mengalami perubahan. Kebudayaan manusia itu berkembang sesuai dengan teknologi atau sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Budaya itu berubah. Karena itu kalau orang beragama dengan budaya mengalami perubahan. Tetapi agama itu dari athar Al-Quran wa Sunnah dan tidak mengalami perubahan. Marilah kita betul-betul beragama dengan berpegang teguh dengan athar agar kita jangan menyimpang dan tersesat. Wa qala aidan, berkata juga Imam Sufyan Ats-Tsauri, yam baghi lirajul alla yahik ra'sahu illa bi athar. Yam baghi, seharusnya seseorang tidaklah dia menggaruk kepalanya kecuali dengan athar. Hadir menakan yahuk ra'sah, menggaruk kepala. Ada sebagian yang menerjemahkan mengisi kepala dengan athar. Isi kepala kita dengan hafalan ilmu, jangan dibiarkan kosong. Kalau kosong dari pengetahuan dengan athar, akan mengeluarkan ucapan yang menyimpang dan perbuatan yang menyimpang. Karena kita menyelisih athar dengan sebab tidak belajar athar. Kalau kita terjemahkan dengan sesuai kalimat hakka yahuku, menyisir, kita ambil sisir sebisa mungkin, kita melakukan apapun itu sesuai dengan athar sunnah Nabi dalam rangka mewujudkan kecintaan terhadap Nabi. Sisirlah bagian kanan rambutmu memandang cermin dalam rangka ittiba sunnah. Pakailah bajumu lengan kananmu terlebih dahulu. Pakai lengan kanan dalam rangka ittiba sunnah. Pakailah sandalmu kaki kanan terlebih dahulu. Seandainya engkau sudah masukkan kaki kirimu dulu ke sandalmu, lepas dalam rangka ittiba sunnah. Hal-hal seperti ini kita mengikuti sunnah. Dan tentunya yang lebih besar daripada itu akan kita lebih kuat lagi dalam mengikuti sunnah, dalam berpakaian, dalam beribadah, dalam berkeyakinan, kita akan kokoh. Tidak ada dalam manhaj kita tahu al-haq engkau tinggalkan gara-gara mengikuti manusia dengan alasan ora kepenak. Riku pekaiwu, ora kepenak lah. Lah ini kan batil, ini bid'ah, ini maksiat. Ya tapi lah ora kepenak lah. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada adalah tetap kokoh memegangi yang sunnah sesuai dengan athar manhaj salaf ini, walaupun engkau ditolak oleh manusia, dibenci oleh manusia, diingkari oleh manusia. Resikonya ya orang kepenak pak. Nah, orang kepenak ya pijet baik ya. Si dipijet manhaj munak, kamu menyimpang. Jangan kita ruku pakai dalam hal beragama. Misal umpamanya seorang di antara keluarga kita meninggal dunia, maka kita harus bersikukuh dalam menyelenggarakan pemakaman, dari pemandian, pengkafanan, sholat, itu bersikukuh di atas sunnah. Walaupun mungkin ada orang-orang yang mengingkarinya. Pas kebetulan yang meninggal bapaknya kita, saudaranya bapak dari kalangan sufi, marah-marah. Gitu li kakangku, ya kakangmu, ninggi ramak. Berhak mana? Berhak kita sebagai anaknya. Ngotot pak, harus ngotot. Jangan sampai dilakukan hal-hal bid'ah yang berkaitan dengan orang tua kita dalam keadaan kita tahu, karena kasihan orang tua kita. Dia nanti pecah, dia memang harus dipecah. Hak dan batil tidak akan mungkin bisa disatukan. Tapi orang kepenak lah, nek isa ora kepenak angel guys. Berarti yang lemah kamu. Begitu ya kamu sini. Ini engko mengi diacarakna ora? Acara apa? Ya ora. Tegas saja. Kita tidak melakukan hal itu. Urusan mereka melakukan di rumah-rumah mereka, urusan mereka umah kae pak, kudu umahmu. Kita tidak ada hak apapun, tapi di rumah sini tidak ada kegiatan apapun. Arab diomong apapun tetap. Begitulah memang orang yang memegang sunnah akan menghadapi kendala, diingkari, ditolak oleh manusia. Wa hakadha qawm muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah jam 5 lebih. Kita tambah sedikit satu poin lagi. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dan terhenti pada poin ke-333 dicatat sama kamunak. Kanu yaqulun, mereka dulu mengatakan, idza kana ar-rajul al-athar, apabila seseorang berada di atas athar nabi, bimbingan nabi, fa huwa ala at-tariq, maka dia berada di atas jalan yang lurus. Maka dia berada di atas jalan yang lurus, fa huwa ala at-tariq. Sehingga jangan kita menyimpang dari athar, karena menyimpang dari athar itu menunjukkan kita di atas kesesatan. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.